Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mata pelajaran tentang pendidikan anak dari kitab Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin wa ma'arahmatihi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sayang dengan anak-anak, layam tani, itu tidak menghalangi beliau untuk takdib, memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiallahu anhu, qal, Hudzaifah bercerita, kunna adalah kami para sahabat jika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman pada satu jamuan makan, maka kami telah meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai makan dan meletakkan tangannya. Maka di sini kita jumpai adab dan etika para sahabat ketika makan bareng dengan orang yang dihormati, ya, maka mempersilahkan orang yang dihormati untuk memulai makan terlebih dahulu. Demikian adabnya, demikian etikanya. Ketika kita bersama orang tua atau orang yang lebih tua atau yang lain, ya, yang layak untuk dihormati karena kelebihan yang dia miliki, karena status yang dia miliki, maka kita persilahkan beliau terlebih dahulu, baru kita setelahnya. Wa inna hadarna, dan kami menghadiri bersama Nabi satu ketika jamuan makan. Maka datanglah seorang anak perempuan, ka'annaha, seakan-akan anak perempuan tersebut, tudfa'u, terdorong. Di catatan kaki, ka'anna tudfa'u, seakan-akan dia terdorong. Dalam riwayat yang lain, ka'annaha tutrodu, ini seakan-akan dia diusir. Ya, ini artinya lisid dati suratihi, suratiha, karena demikian cepatnya dia ikut duduk langsung mau ngambil makanan. Seakan-akan terdorong, fadahabat, maka dia berkehendak untuk meletakkan tangannya di makanan, ya, di makanan yang telah disediakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan anak kecil perempuan tersebut. Dan di sini mahalus syahid, jariah di sini anak-anak. Sehingga Nabi meskipun sayang dengan anak-anak, ya, bukan berarti membiarkan apa saja yang dia lakukan. Namun, ya, ketika perlu dihukum dengan hukuman yang mendidik, maka beliau pun melakukannya. Kemudian datanglah orang Arab Badui, seakan-akan dia terdorong, dan Nabi pun memegang tangannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya setan itu berupaya untuk menghalalkan makanan kalian. Artinya berupaya untuk ikut menikmati makanan yang dimakan oleh yang kalian makan. Allah yudkar ismullahi alaihi, dengan cara yaitu tidaklah disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala manakala tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala saat menikmati makanan tersebut. Wa inna, dan sunnya setan datang dengan anak perempuan ini, liastahillah, supaya dia bisa menghalalkan dan menikmati makanan tersebut biha, melalui anak perempuan ini. Maka aku pegangi tangannya. Lalu datanglah setan bersama orang Arab Badui ini. Dia ingin menghalalkan alias menikmati makanan yang ada bi dengan sebab Arab Badui ini. Maka aku pegang tangannya. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangannya setan itu di tanganku, ma'ayadiha, bersama tangan si anak perempuan itu. Di catatan kaki, inna yadahu fi yadi ma'ayadiha, senyata tangan setan itu di tanganku bersama tangan si anak perempuan. Demikian fi mu'zamil usul, di mayoritas ya, usul atau riwayat yang jadi pegangan, ya, naskah yang jadi pegangan untuk riwayat ini, yaitu yadaha ma'ayadiha wa fi ba'dihima, dan di salah satu riwayat, dan ini yang lebih pas dari sisi konteks dan makna dan konteksnya, yadihima, isinya tangan setan itu ada di tanganku bersama tangan keduanya. Fahal zahir, narat yang kedua ini yang lebih jelas. Watasniyah, dan bentuk musana di sini kembali kepada jariyah, si anak perempuan, dan Arab Badui. Pemaknahu, artinya anna yadi, bahasanya tanganku itu tangan Nabi. Fi yadi syaitan, pada tangannya setan bersama tangan anak perempuan ini dan si Arab Badui. Adapun kalau pakai riwayat yadiha dengan bentuk mufrad, maka dhamirnya cuma kembali kepada jariyah. Waqad haka al-qadhi Iyad, dan qadhi Iyad al-Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahasanya, annal wajaha at-tathniyah, yang lebih pas itu adalah menggunakan bentuk musanna. Wa dhahir, namun yang lebih tepat menurut penulis, riwayat mufrad yadiha itu juga mustaqimah, juga bagus maknanya. Fa inna itsbata yadiha, karena penegasan tangan si jariyah tidak meniadakan adanya tangan si Arab Badui. Wa idza sahhat riwayat bil ifrad, dan jika riwayat dalam bentuk mufrad yadiha bukan bentuk musanna yadihima itu sahih, maka wajib diterima dan dimaknai sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ya, maka di sini letak takdibnya adalah mau makan tangannya malah dipegang. Ini bentuk takdib. Pendidikan menghukum dalam rangka mendidik. Ini menghukum tidak mesti harus identik dengan kekerasan. Ini juga sudah bentuk hukuman bagi si anak. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, setan itu memiliki tangan, dan setan itu bisa menikmati makanan manusia manakala seorang itu makan tanpa menyebut nama Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, aku adalah anak laki-laki kecil di asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanganku berkeliling di nampan makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini ada takdib, pendidikan dalam bentuk teguran. Nah, kemudian innaha mahabbatun fayadah, ini adalah rasa cinta yang tercurah, wahanan dan sayang, ghamirun yang penuh, diiringi dengan adab dan wara'. Hahwa al-Hasan, berikutnya adalah al-Hasan bin Ali radhiallahu anhu, dan inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Bara' radhiallahu anhu, Al-Bara' mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan bin Ali itu ada di pundak Nabi. Ya, jadi digendong dengan ditaruh di pundaknya. Sambil Nabi mengatakan, ya Allah, sunya aku mencintainya, maka ya Allah cintailah dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Al-Hasan dan menciumnya sambil mengatakan, ya Allah, cintailah dia, wa ahibba, dan cintailah man yuhibbuhu, semua orang yang mencintainya. Ya, maka di sini Ini riwayat ini menunjukkan betapa besarnya cinta dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada cucunya, kepada anak kecil secara umum dan cucunya sebagai contohnya. Maka di antara aktivitas Nabi dengan cucunya, menggendong, ditaruh di pundak, dengan juga demikian juga memeluk, mendekap, mencium. Maka ini satu hal yang selayaknya diperhatikan oleh orang tua, mengekspresikan kasih sayang pada anaknya dengan memeluknya, dengan menciumnya, kemudian dan membiarkan anak bermanja-manja dengan dirinya, dengan menggendongnya. Demikian juga mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, cintailah dia, misalnya di sini. Allahumma ahibbahu, ya Allah, cintailah anak ini. Jadi ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahasanya Allah mencintai orang yang mencintai Al-Hasan. Namun kemudian hal ini tidak menyebabkan beliau melalaikan pendidikan dan mengajarkan adanya wara', hati-hati dari hal yang haram, sebagaimana di riwayat selanjutnya. Wa ma hadza, meskipun demikian, wa ma hadza kullihi, meskipun ini semua, namun Rasulullah SAW mengeluarkan butiran kurma dari mulutnya sambil mengatakan kih kih. Amma alimta, tidakkah engkau tahu bahasanya kita keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Dijatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sayang tersebut bukan berarti membiarkan apa yang dilakukan, namun kasih sayang yang benar pada anak itu tidak menghalangi untuk memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Contoh hukumannya di sini, misalnya ngemut permen haram, maka tidak dibiarkan, tidak apa-apa, belum dosa karena belum balir. Tidak demikian, namun namun dididik dengan ada ungkapan di sini Nabi contohkan, ada ungkapan untuk mengeluarkan sesuatu, kemudian namun tidak lupa Nabi memberikan alasan. Jangan. Namun kenapa kok jangan? Nah, ini diberi argumennya dan alasannya. Maka di sini kita jumpai kemudian kaidah pendidikan ala Nabi, yaitu melarang dengan memberikan alasan. Kenapa jangan makan butiran kurma? Karena kita keluarga Nabi tidak halal, tidak boleh makan sedekah. Ada alasannya. Sehingga bukan murni doktrin, namun ada alasan-alasan. Demikian cara Nabi dalam mendidik. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya kondisi kecil bukan alasan untuk melakukan hal yang terlarang. Ini memang terlarang untuk keluarga Nabi makan zakat, korma zakat, maka ditanamkan pada anak untuk menghindari makan harta zakat. Maka ketika anak perempuan dilarang untuk, ketika perempuan dilarang untuk buka aurat, maka anak-anak juga ditanamkan untuk tidak buka aurat. Ketika laki-laki dilarang untuk isbal, anak pun juga dilatih untuk tidak berpakaian yang isbal dan seterusnya. Wahakata dan demikianlah para sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Fangdur maka lihatlah pada kelembutan dan kasih sayang plus adil dan sikap yang adil, wal insab dan adil dari Amirul Mukminin Umar ittahduruhu al-wafatu. Ketika telah tibalah saat beliau untuk meninggal dunia, maka beliau diminta untuk berwasiat bil khilafah, mengangkat lisaksin, mengangkat seseorang untuk jadi khalifah ba'da setelah beliau wafat. Maka beliau berwasiat qailan sambil mengatakan, aku tidak jumpai orang yang paling berhak dengan perkara ini, yaitu jadi khalifah, dibandingkan mereka-mereka, kelompok mereka-mereka, yaitulah orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Rasul ridha kepada mereka. Fasamma, maka Umar pun menyebut nama, ada Ali, Utsman, Az-Zubair, Talhah, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Waqal, dan Umar mengatakan, yushidukum, yang jadi saksi untuk kalian adalah Abdullah bin Umar. Walaysa lahu minal amri syai'un, namun dia tidak boleh jadi khalifah sedikit pun. Kaihati ta'ziyati lahu, sebagai bentuk ta'ziyah penghiburan lahu untuk Ibnu Umar. Fangdur maka lihatlah perkataan Umar, Ibnu Umar yang jadi saksi bagi kalian, namun dia tidak boleh menjabat sebagai khalifah sedikitpun. Fahakkan maka sungguh, inna harafatun warahmah, inilah contoh kasih sayang dan kasih sayang terhadap anak, walakinna akan tetapi tetap bersikap adil, wal insab dan adil. Fa Ibnu Umar, maka Ibnu Umar kemarin melihat ayahnya menjadi khalifah bagi kaum muslimin, kemudian meninggallah ayahnya. Fa aqallu ma yaf'alu, maka minimal yang dilakukan oleh Ibnu Umar atau minimal yang dilakukan oleh Umar mau bersama anaknya adalah Ibnu Umar itu menghadiri majelis istikhlah, proses pengangkatan sebagai khalifah. Mujaratul hudurin, semata-mata hadir, lil muasa untuk membantu dan menghibur. Walakin fil majlis, akan tapi di majlis ini, man huwa ahakum minhu, ada orang-orang yang lebih berhak daripada Ibnu Umar dan lebih layak. Maka pada saat itulah Umar mengatakan, Ibnu Umar yang menyaksikan kalian, namun dia tidak boleh jadi khalifah. Fasubhanallah, maka subhanallah, bagaimanakah kaifa turabbi haula, bagaimanakah Nabi mendidik mereka-mereka ala hadal adil, untuk bersikap adil dan adil, namun dengan tetap mengandung kasih sayang dan kasih sayang. Farahmatullah alaihim waridwanuhu, maka untuk mereka para sahabat Nabi, rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Umar membentuk majelis syura. Ya, majelis syura ini terdiri dari 6 orang. 6 orang dari asrah mubasyaruna bil jannah. Dan Umar mengatakan bahasanya yang jadi hendaklah orang 6 orang itu berembuk, dan yang jadi khalifah adalah salah satu dari ke-6 orang tersebut. Ada Ali, Utsman, Az-Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Ini 6 orang ini disebut dengan istilah Ahlu Shura. Ahlu Shura di sini adalah orang yang berembuk dengan menetapkan bahasanya khalifah pengganti Umar adalah salah satu dari mereka berenam. Dengan ketua majelis adalah Abdurrahman bin Auf. Maka faedah dan fungsi Ibnu Umar di sini disampaikan, kehadiran Ibnu Umar di majelis ini adalah nonton, menghadiri acara istikhlaf, penetapan siapakah yang jadi khalifah. Dan faedah lainnya adalah Ibnu Umar ini berfungsi sebagai sebagai kunci ketika ternyata yang terjadi adalah draw 3-3. Karena 6 orang. Maka ternyata misalnya di sini 2 orang ngalah, di sini 2 orang ngalah, duanya ini nunjuk A, yang 2 ini juga nunjuk B. Karena cara rembukannya, siapa yang kemudian mengundurkan diri? Siapa yang mengundurkan diri? Yang pertama kali mengundurkan diri adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya lepaskan hakku. Saya lepaskan hakku. Dan saya berikan kepada fulan. Nah, kalau dua kemudian dua melepaskan haknya memberikan kepada si A, dua melepas kemudian memberikannya kepada si B, maka draw. Ya, maka kemudian Ibnu Umar itu jadi kata kunci. Nanti dia pilih siapa. Jadilah orang tersebut sebagai pengganti khalifah sebelumnya. Nah, kemudian hadil mahabbah, rasa cinta yang ada dalam hati Umar kepada anak-anaknya tidak menghalangi Umar untuk menegakkan aturan Allah pada mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya hukuman. Faqad qama Umar, maka Umarlah yang mencambuk salah satu anaknya tatkala terbukti kalau dia minum khamr. Diatkanlah Baihaqi dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib mengatakan, aku mendengar Umar mengatakan, Dzukirali, dilaporkan padaku bahasanya Ubaidillah bin Umar dan kawan-kawannya minum khamar. Wa ana sa'ilun anhu, dan aku akan bertanya tentangnya. Fa in kana yuskir, maka jika dia terbukti mabuk, hadat tuhum, akulah yang akan menghukumnya. Sa'ib mengatakan, maka aku melihat Umar memberikan hukuman had kepada mereka. Dan diatkanlah Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saudaraku yaitu Abdurrahman bin Umar minum khamr. Dan minum bersama Abdurrahman bin Umar Abu Zur'ah Uqbah ibn Haris. Wa nahnu bi Misra. Dan kami ketika itu posisinya di Mesir di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka mabuk. Falam masoha, maka tatkala keduanya telah sadar dari mabuknya, intolaka, keduanya berangkat menemui Amr ibn al-As, gubernur Mesir, wawa amiru Mesir, dan di gubernur Mesir, keduanya mengatakan, sucikan kami, yaitu hukum kami, karena sungguh kami telah mabuk, karena minum apa yang kami minum. Qala Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar mengatakan, aku tidak tahu bahasanya keduanya mendatangi Amr ibn al-As. Qal fadzakarali, maka bercerita kepadaku saudaraku kalau dia mabuk. Fakultulahu, maka katakan padanya, masuk ke dalam rumah, aku akan mensucikanmu, yaitu akan menghukummu. Qal innahu qad haddasa, kemudian dia bercerita kalau dia telah melapor kepada gubernur. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fakultu, ku katakan padanya, wallahi demi Allah, di hari ini engkau tidak akan digundul di depan banyak orang. Ayo masuk, ku gundul kamu. Wakanu, dan mereka, kebiasaan mereka para sahabat atau kebiasaan yang berlaku ketika itu, idzaka, ketika itu mereka akan menggundul ma'al halqi ma'al haddi, di samping memberikan hukuman had. Maka saudaraku masuk ke dalam rumah bersamaku. Qala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, maka aku gundul saudaraku dengan tanganku, kemudian dia dijambuk oleh Amr ibn al-As. Fasami Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita tersebut. Fakataba, maka dia berkirim surat kepada Amr. Isi suratnya, kirimkan ilayya kepada aku Abdurrahman bin Umar. Di atas qatb, di atas pelana unta. Fafa'ala dalika Amr, maka Amr pun melakukan hal tersebut. Falamma qadima Abdurrahman, setelah Abdurrahman itu datang sampai ke di hadapan bapaknya. Sampai ke hadapan bapaknya, maka sang bapak kemudian mencambuk lagi wa aqbadan menghukumnya min ajli makanihi minhu, gara-gara posisinya dari Umar. Gara-gara ini anaknya khalifah, kamu ngasih contoh yang tidak benar. Padahal kamu anaknya khalifah, maka ini satu hal yang memalukan. Maka dihukum lagi. Summa arsalahu, kemudian Umar melepasnya. Fala bisa ashurun, maka berlalulah beberapa bulan sahihan si anak tersebut Abdurrahman dalam keadaan sehat. Summa asabahu qadaruhu, kemudian datanglah ajalnya. Datanglah takdirnya. Maka mati dengan sebutan datanglah takdirnya, itu ungkapan yang sudah ada sejak masa silam. Maka banyak orang, mayoritas orang mengira kalau Abdurrahman ini meninggal dunia karena dicambuk oleh Umar, walam yamut min jildihi. Namun tidaklah Abdurrahman ini meninggal karena dicambuk oleh Umar. Ya, buktinya setelah dicambuk dia sehat selama beberapa bulan. Kalau dari dicambuk kemudian sakit karena dicambuk, kemudian setelah itu meninggal dunia, nah ini meninggal dunianya karena hukuman ayahnya. Catatan kaki Baihaqi Asy-Syafi'i mengatakan waladhi yushbihu, yang mirip dengan kebenaran, bahasanya Umar mencambuknya dengan cambuk ta'zir karena hukuman had itu tidak diulangi. Wallahu a'lam. Nah, maka dari sini kita jumpai pelajaran, masya Allah, bagaimanakah Umar mendidik anaknya. Dan buah pendidikan Umar. Ketika anaknya melakukan kesalahan minum khamar, dia lapor sendiri. Lapor minta untuk dihukum, bukan minta untuk diselamatkan dari hukuman. Dan lapornya kepada bawahan bapaknya, ya. Pada bawahan bapaknya, gubernur bapaknya. Dia lapor, tolong hukum saya. Nih, bahasa sekarang, tangkap saya, masukkan saya ke dalam penjara. Nah, itu anak hasil didikan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lain halnya dengan pendidikan para penguasa kepada anak-anaknya ya, di zaman ini dan zaman sebelumnya. Ya. Maka tentu tidak akan dijumpai semacam ini. Ya. Hampir-hampir bisa kita pastikan tidak dijumpai semacam ini. Ya. Berbuat salah, lapor sama bapaknya. Ya. Tolong Pak, selamatkan saya Pak. Jangan sampai dihukum. Ini lapor kepada bawahan bapaknya dan minta untuk dihukum. Ini. Maka yang menarik, gimana cara Umar mendidik anaknya sampai hasil didikannya semacam itu. Satu hal yang luar biasa. Kemudian di sini kita jumpai budaya di atau kemudian kebiasaan di masa silam. Ini. Kalau orang itu ketahuan minum khamar, maka ada dicambuk dan plus gundul kepala. Nah, asalnya gundulnya itu di depan banyak orang. Di depan banyak orang diplontos, ditonton oleh banyak orang. Ya, bisa kita katakan bahasanya cambukannya, ya, dicambuk itu hukuman had, gundul plontosnya itu takzirnya, tambahannya. Ini, maka hal ini menunjukkan bolehnya menjadikan gundul sebagai hukuman. Ya. Bahkan itu jadi kebiasaan di masa silam. Tadi disebutkan, wakanu dan mereka, ya, para sahabat di masa Umar, ya, itu nyambuknya ketika ada kasus khamar, itu nyambuk plus gundul. Maka kemudian sang kakak Abdullah bin Umar itu nyuruh adiknya untuk masuk cinta gundul. Nah, udah gundul kan sama Amr bin Ash cuma dicambuk. Nah, enggak kemudian digundul di depan banyak orang. Ya, maka bolehnya, ya, ini menunjukkan bolehnya menjadikan gundul sebagai hukuman. Dan kita lihat apa ya, di sini Umar sebagai seorang ayah ngasih tambahan hukuman kepada anaknya. Ngasih tambahan yang tadi kata Baihaqi itu cambuk dari Umar itu takzir tambahan. Ya. Jadi ada takzir dalam bentuk gundul sama Umar ditambah juga ada cambuk sebagai takzir. Kemudian wali rajul dan boleh bagi seorang ayah untuk gembira berprestasinya anaknya dan lulus atau suksesnya anaknya. Fahata Umar, maka ini lihat Umar radhiyallahu anhu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabat dan di tengah-tengah mereka terdapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar adalah yang paling belia ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, sesungguhnya ada pohon yang pohon tersebut layas kutu warakuha, tidak rontok daun-daunnya. Wa innaha, dan sunnya pohon tersebut itu adalah permisalan seorang muslim. Gambaran seorang muslim. Fahadithuni mahiya. Maka sampaikan kepadaku pohon apa itu. Maka fawakwa'a an-nasu, maka manusia menyebutkan pohon yang ada di daerah di perkampungan Badui. Qala Abdullah, maka kata Abdullah bin Umar, dan terbetiklah dalam diriku kalau itu pohon kurma, namun aku malu. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan hadisnya, mahiya, ceritakan pada kami wahai Rasulullah, pohon apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Qala Ibnu Umar mengatakan fadzakartu dzalika li Umar, lalu aku sampaikan ini kepada ayahku yaitu Umar. Umar mengatakan, sungguh jika engkau sampaikan kalau itu pohon korma, lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka lihatlah senangnya Umar dengan prestasi anaknya dan dia pun berangan-angan. Kalau Ibnu Umar menyampaikan jawaban tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nampaklah bahasanya anaknya berprestasi dan punya keunggulan di hadapan banyak orang. Maka seorang orang tua yang gembira, senang anaknya berprestasi atau terlihat berprestasi di depan banyak orang, satu hal yang tidak terlarang berdasarkan riwayat ini. Dan di sini kita jumpai di sisi yang lain adalah adab yang dimiliki oleh Ibnu Umar. Di mana beliau punya adab, ya, malu berbicara di depan banyak orang-orang tua. Padahal dia adalah anak muda. Kemudian walakin hadil mahabbakan, tapi rasa cinta ini tidaklah mendorong Umar untuk mendzalimi yang lain. Fahahwa, maka berikut ini Umar membagikan sejumlah harta. Maka dia berikan pada anaknya Abdullah bin Umar, dan dia berikan pada Usamah bin Zaid lebih banyak daripada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun yastafsir, minta penjelasan pada ayahnya, kenapa engkau berikan kepada Usamah jauh lebih banyak daripada untukku. Padahal Usamah ini tidaklah mendoloiku dalam satu peperangan dalam Islam. Artinya dia tidak punya kelebihan daripada diriku. Sama-sama perang yang dihadiri oleh Usamah, aku pun menghadirinya. Fatara, maka lihatlah dengan apa Umar memberikan jawaban. Sebagaimana di riwayat berikut ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan syarat yang sahih. Namun sahihnya sahih li ghairihi, dari Zaid bin Aslam. Sesungguhnya Umar bin Khattab lebih mengistimewakan muhajirin al-awalin yang terdahulu dan memberikan pada anak-anak mereka ya, kurang dari itu. Dan Umar memberikan melebihkan Usama bin Zaid dibandingkan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, faqala li rajulun, ada seorang yang berkata padaku, faddala alaika amirul mu'minin. Amirul mu'minin yaitu Umar lebih mengunggulkan alaika di atasmu. Ada yang diunggulkan, ada yang diistimewakan dengan diberi lebih banyak daripada dirimu. Man laisa bi aqdam minka sinnan, seorang yang tidak lebih tua daripada anda dan tidak lebih utama daripada anda dari sisi hijrah. Wala syahida minal masyahid malam tasyhad, dan dia pun tidak mengikuti peperangan yang tidak engkau ikuti. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wa kalam tuhu, lantas aku pun ngomong pada ayahku. Fakultuku sampaikan, wa amrul mu'minin, engkau lebihkan di atasku seorang yang dia tidak lebih tua daripada usianya daripada aku, tidak lebih mulia gara-gara lebih dulu hijrahnya, tidak pula dia menyaksikan peperangan bersama Nabi yang tidak aku saksikan. Siapa itu? Tanya Umar. Kultuku jawab, Usamah bin Zaid. Qal, maka Umar mengatakan, sadaqta, benarlah amrullahi, demi Allah, sungguh benar apa yang katakan. Fa'altu dhalika li anna Zaid ibn Harzah kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdullah ibn Umar. Falidhalika fa'altu. Alasannya adalah karena Zaid ibn Harzah merupakan bapaknya Usamah, itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar, maka aku oleh karena itu kulakukan hal tersebut. Fahakadha, maka demikianlah Umar belajar, ta'allama, belajar bahasanya anal mahabbata, bahasa rasa cinta tidak boleh melampaui keadilan. Fakadzalika, maka demikian adalah para anak, para orang tua, para ayah, rasa cinta mereka pada anak tidak boleh melampaui batas, melampaui keadilan di antara anak-anaknya dan anak-anak orang lain. La tudri, janganlah kemudian rasa cintanya membuat dia melampaui batas. Rasa cinta pada anak membuatnya melampaui batas. Untuk menegakkan hudud, hukuman yang telah Allah tetapkan. Melampaui batas dalam masalah menetapkan hukuman dengan meninggalkan hukuman. Jangan pula rasa cinta itu membuatnya melampaui batas, rasa cinta pada anak membuatnya melampaui batas untuk menegakkan apa yang Allah wajibkan. Fahina idin, maka pada saat itu ketika rasa cinta telah berlebihan, ammatil balwa, maka bencana itu merata, wahallatil fitnah, dan fitnah itu melanda. Maka disinilah nampaklah firman Allah Azza wa Jalla, senyap hartamu dan anakmu itu fitnah. Ketika anak salah, maka tidak rela dihukum. Ketika anak melanggar apa yang Allah wajibkan, maka anak tidak diberi hukuman. Ini namanya anak jadi fitnah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu terdapat orang-orang yang jadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Fa'aina hadza, maka bagaimana hal ini dibandingkan, tindakan Umar ini dibandingkan dengan tindakan sebagian guru, atau kemudian dosen di universitas, yang mengurangi at-tulab, mengurangi haknya siswa. Wa yusaddiruna, dan memenangkan anaknya daiman selalu. Anaknya itu di awail, ranking-ranking pertama. Padahal anaknya tidak berhak mendapatkan hal tersebut, yaitu awail ranking pertama. Maka ada seorang kemudian dosen di satu jami', ada satu universitas. Dia ingin anaknya itu menjadi mu'id, asisten. Mu'idun biha. Mu'id artinya asisten. Wa ustadzan biha, dan dosen, kemudian selanjutnya dosen di situ. Wal yakun fi dzalika indahum ma huwa kainun. Maka tidaklah terjadi dalam hal tersebut indahu, di sisinya ma huwa kainun, apa yang terjadi. Liakun ayat lima adullah wal akharin. Ya, maka dia pun mendolimi mahasiswa yang lain. Liakun ayu jamila zumala birafi darajati abna'ihim. Yaitu dengan basa-basi kepada teman-temannya sama dosen dalam bentuk meninggikan nilai anak-anaknya. Bahkan kemudian yarsi riswah, menyuap teman-temannya dari kalangan para dosen, memberikan hadiah kepadanya, sejumlah hadiah. Liyakun indahum mayakun muqabil, supaya itu menjadi muqabil, kompensasi, supaya dia bisa mengeluarkan anaknya mu'idan bil jami'ah, sebagai asisten di universitas tersebut. La yadri al miskin fi ayi dzalika khairun. Orang yang patut dikasihani ini tidak tahu manakah yang baik. Dia tidak tahu manakah yang lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat untuk anak di dunia dan di akhirat. Lakin alaihi ayadri yakinan. Tidaklah dia menyadari secara yakin dan menyadari secara sempurna bahasanya kebaikan itu dalam keadilan. Wa nasyarafi zulmil ibad. Bahasanya kejelekan itu dalam mendzalimi sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian kurangi an-nasa dari orang lain apa yang jadi hak mereka. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi mufsidin, merusak. Waliya'lam hadzal ustadz, maka hendaklah pak dosen tersebut menyadari bahasanya dia telah mengenakan untuk anaknya dengan tindakannya di atas pakaian kebohongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mutasyabbi bima lam yu'ta, seorang yang menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, kala bisi saubai zurin, maka seakan-akan dia menutupi seluruh badannya dengan pakaian kedustaan. Ini al-mutasyabbi bima lam yu'ta itu terjemah bebasnya, siapa yang menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di antara yang tergolong perbuatan mutasabbi bima lam yu'ta, orang yang beruban kemudian menyemir ubannya dengan warna hitam, itu dimasukkan oleh ulama pada tindakan al-mutasabbi bima lam yu'ta. Demikian juga dimasukkan ulama dalam al-mutasabbi bima lam yu'ta, misalnya seorang perempuan yang memakai sepatu hak tinggi, itu dimasukkan dengan al-muntasyabbi bima lam yu'ta. Sehingga terjemah bebasnya adalah menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya, yang tidak Allah berikan kepadanya. Dari warna rambut, dari kemudian ya, badan yang tinggi, ini mutasyabbih bima lam yu'ta. Maka perbuatan ya, maka perbuatan yang dilakukan oleh si bapak dosen yang tadi diceritakan, nah ini tergolong mutasyabbih bima lam yu'ta. Dia berikan pada salah satu siswanya, dalam hal ini adalah anaknya, nilai yang tidak sebenarnya. Ini dianggap mutasyabbih bima lam yu'ta. Wangdu, maka lihatlah tindakan Abu Musa. Kadalik, seperti itu dia tinggalkan mendoakan anaknya tatkala bersin. Namun dia tidak memuji Allah setelah bersin. Dan dia doakan anak yang lain tatkala dia bersin dan memuji Allah. Dan itu semua dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Burdah. Abu Burdah mengatakan, aku masuk menemui Abu Musa dan dia di rumah anak perempuannya Al-Fadl ibn Abbas. Fadlnya anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Abu Burda, maka aku bersin dan falam syamitni, maka bintu Fadl tidak mendoakanku. Sedangkan wa atasat, sedangkan dia bersin, fasyammataha, namun kemudian Abu Musa mendoakannya. Faraja'tu ila ummi, maka aku pulang mengadu pada ibuku. Fa'akhbartuha, lalu kuceritakan pada ibu. Falamma ja'aha, maka tatkala Abu Musa datang menemui istrinya, qalat, sang istri mengatakan, atau sa'indaka ibni, anak laki-laki bersin di dekatmu, engkau tidak doakan. Wa atasa, dan dia, anak perempuannya Fadl, bersin, engkau doakan. Faqal, inna ibnaka atasa. Maka Abu Musa mengatakan, anakmu bersin, namun setelah bersin tidak memuji Allah, maka aku tidak mendoakannya. Sedangkan dia bersin dan memuji Allah, maka aku doakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian bersin dan memuji Allah, doakan dia. Namun jika dia tidak memuji Allah, jangan doakan dia. Ini. Ya, maka di sini kita jumpai bagaimanakah nilai doa dalam pandangan generasi terdahulu. Nilai doa itu satu hal yang demikian bernilai. Sampai-sampai ada kecemburuan gara-gara tidak didoakan. Oh, sama-sama bersin, dia didoakan, kok aku tidak didoakan. Itu bisa menjadi kecemburuan. Akhirnya ngadu sama ibu. Ibu, saya bersin dekat bapak, enggak didoakan. Coba bayangkan betapa mulianya kedudukan doa di hati mereka. Ada kecemburuan gara-gara masalah tidak mendapatkan doa. Sampai itu menjadi satu perkara yang perlu diadukan. Yang ini mungkin tidak akan terjadi pada orang di zaman ini. Saya bersin enggak didoakan, ya nyantai saja. Enggak kemudian enggak didoakan ibu, kemudian lapor sama bapak, tidak didoakan bapak, lapor sama ibu, enggak. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai doa dalam pandangan mereka. Bukan satu hal yang remeh, namun satu hal yang mulia. Dan di sini kemudian sehingga ini jadi contoh sikap adil. Ya. Ketika dia memang berat didoakan, didoakan. Tidak berhak untuk tidak, kalau tidak punya hak untuk didoakan, maka tidak didoakan. Ya, anaknya tidak berhak untuk didoakan, tidak didoakan. Orang lain berhak untuk didoakan, maka didoakan. Dan ini As-Siddiq Abu Bakar radhiallahu anhu menyadari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan menjadi kerabat Rasulullah. Maka beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sunya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai an asla dibandingkan aku menyambung hubungan baik dengan kerabatku sendiri. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebelumnya tentang al-mutasyabih bima lam yu'ta, terdapat catatan kaki. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma, ada seorang perempuan yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku punya madu." Artinya suaminya, istrinya lebih dari satu, anggap saja dua. "Fahal alayya junahun," maka apakah aku berdosa? "Intasyabatu min zauji khairalladhi yu'tini," jika aku kemudian menampakkan kalau aku diberi oleh suamiku sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan oleh suamiku. Maka ini persaingan antar madu. Maka wahai Rasulullah, boleh tidak aku menampakkan kepada maduku, kepada maduku, kalau suamiku itu demikian sayang kepadaku, sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh suamiku, cuma cerita aja atau menampakkan kesan, membuat kesan atau membuat image di depan madunya, kalau suaminya pada waktu di rumahnya itu gini, padahal itu tidak terjadi. Namun dia tidak bohong, karena ini cuma bermain di kesan. Ini bermain di image, mengesankan. Bukan bohong vulgar, bukan 100% bohong, cuma membuat kesan dan image. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi tsaubai zurin." Orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya itu seakan-akan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dua pakaian ini rida dan izar, yang menutup bagian atas dan bagian bawah badan. Nawawi mengatakan, kalau ulama-ulama mengatakan yang dimaksud oleh hadis, orang yang menampakkan bimalai sa'ingdahu, sesuatu yang tidak sebenarnya. Bi'ayudhir, dengan menampakkan an'a'ingdahu malai sa'ingdahu, menampakkan bahasanya dia punya kelebihan, punya sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki. Yatakat sarbidhalika, dengan itu dia mau bersombong atau menampak menampakkan banyak atau bersombong di depan banyak orang. Wa yatazayyan bil batil, dia menampakkan sesuatu yang lebih padahal itu batil, satu hal yang tidak ada. Fa huwa madhmumun, maka ini adalah orang yang tercela, sebagaimana tercelanya orang yang memakai pakaian kepalsuan atau kebohongan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.